وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Jemaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjut pembahasan kita tentang Bani Israel yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ini. Wa qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada kalian wahai Bani Israel, wa qulna ketika kami mengatakan kepada Bani Israel udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke dalam negeri ini, negeri Palestina, setelah mereka melakukan perjalanan taih. Taih itu adalah kondisi mereka sesat selama 40 tahun, mereka tidak tahu jalan dan arah. Tersesat mereka selama 40 tahun. Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan mereka sudah hampir masuk ke negeri Palestina. Diperintahkan mereka masuk berperang, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Tapi mereka enggan untuk masuk. Mereka tidak mau. Bahkan mereka menyuruh Musa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang berdua saja melawan orang-orang yang ada di dalam negeri Palestina. Kalau sudah menang, maka mereka akan masuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan kondisi mereka tidak tahu jalan masuk. Selama 40 tahun. Pada saat 40 tahun sudah selesai, di sini Allah memerintahkan untuk masuk kembali. Masuk kembali tanpa ada peperangan. Maka Allah mengatakan wa idkulna dkhulu hadhil qaryah. Maka kami ketika mengatakan kepada mereka masuklah ke negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Dan makan minumlah kalian dalam negeri ini apapun yang kalian inginkan dengan senang hati silakan. Wadkhulul baba sujada, dengan catatan kalian harus masuk dalam kondisi sujud atau menundukkan kepala. Waqulu hibbah, sambil mengatakan ya Rabb ampunilah dosa kami. Banyak kesalahan kami, banyak kekeliruan kami, banyak maksiat kami. Hibbah ini hutalana dzunubana, yakni gugurkan dan ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Baik. Jaminan dari Allah SWT, naghfir lakum khatayakum. Kalau kalian melakukan ini, masuk ke negeri ini dalam keadaan sujud, sambil berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Naghfir lakum," kami akan ampuni kalian. "Naghfir lakum khatayakum," kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. "Wa sanazidul muhsinin," dan kami akan menambahkan kebaikan bagi orang-orang kami akan menambahkan kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Kami akan tambahkan kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Wasana zidul muhsinin. Ternyata apa yang mereka lakukan. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ternyata mereka membangkang. Dan ini sifatnya Bani Israel, sifatnya orang-orang Yahudi. Illa man rahimallah, tentunya. Ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah, mereka justru menggantikannya dengan habba fi sya'irah. Mereka mengatakan habba fi sya'irah. Mereka memperolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saja perbedaannya hitta dengan hintah. Kalau hittah, barakallahu fikum, ya ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Kalau hintah, ya ini gandum. Mereka justru menggantinya habba fi sya'irah. Kata-katanya dia rubah, perlakuannya dia rubah. Bukan dalam bentuk ruku atau sujud mereka masuk ke negeri itu, justru mereka mendongak ke atas. Mendongak ke atas begini modelnya ke atas. Sambil masuk. Subhanallah. Perlakuan buruk yang mereka lakukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini yang dikatakan oleh para ulama, yazhabuna ala astahihim. Dengan pantat mereka, mereka mendongak ke atas. Bukan merayap. Barakallahu fikum, merayapkan kepala di bawah agar dalam kondisi sujud masuk. Ini mereka tidak, mendongak ke atas sambil berjalan. Mereka ganti ucapan mereka dan mereka rubah perbuatan yang diperintahkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum." Mereka rubah ucapan yang diperintahkan untuk mereka ucapkan. Mereka berkata habba fi sya'ir. Perbuatan mereka juga mereka rubah. Yang mestinya mereka sujud ruku masuk ke dalam negeri, mereka justru membalikkannya. Fa'anzalalladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka Allah SWT menurunkan kepada mereka rijz, penyakit, karena kepasikan mereka, tidak mau diatur, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab mereka dengan azab dari langit. La haula illa billah, karena kepasikan. Ini sudah menjadi suatu kepastian bahwa siapa yang taat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bermaksiat menentang maka dia akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa istasqa Musa liqaumihi, dan ingat masih nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israil. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, Ini nikmat-nikmat terus direntet oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dari perjalanan 40 tahun itu, silakan masuk tanpa peperangan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan hittah, Allah maka akan mengampuni kalian. Subhanallah. Nikmat yang bagaimana lagi? Barakallah. Kurang apa lagi kasih sayang dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israel. Cuma mereka tidak mau mensyukurinya. Justru mereka menggantinya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idh istasqa Musa liqaumihi." Dan ingatlah ketika Musa meminta kepada Rabb-nya untuk diberi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ketika mereka dalam kondisi dahaga, ini dalam perjalanan safar mereka, taih ini batu yang mereka bawa kemana-mana, mereka gotong kemana-mana. Ketika Allah Subhanahu wa taala dimintai oleh Musa untuk diberi minum karena kehausan mereka, dan air faqulna drib bi asakal hajar, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan hanya memukulkan tongkatnya ke batu itu. Famfajarat min ithnata asyarata aina. Maka muncratlah dari batu itu 12 mata air. Subhanallah. Baik, subhanallah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu mencari mata-mata air, enggak perlu menggali sumur. Barakallahu bikum. Kemana-mana mereka bawa ini batu. Baik. Tidak perlu membawa gentong besar berisi air. Tidak perlu, cukup batu ini dibawa. Baik. Batu yang akan memuncratkan air setelah dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam dengan air yang sangat banyak. Nikmat yang luar biasa. Fakulna dribi asakal bahri asakal hajar famfajarat min ithnata asyarata aina. Muncratlah dari batu itu 12 mata air. Kalau selesai, selesai sudah. Baik, tidak mengalir terus. Sudah. Mereka bawa lagi itu. Nanti setelah dipukul ulang baru keluar ulang. Ketika mereka butuh dengan air. Luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pampajarat min husnata asyarat aina. Pada alim akullu nasin masyarakat. Setiap kabilah mengetahui mana jatah mereka dari 12 mata air ini. Mereka mengatakan ini punya kami. Itu si, punya si pulan, yang sana punya si pulan. Pada alim akullu nasin masyarakat. Kulu washrabu min rizqillah. Kata Allah SWT, makanlah dan minumlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Air yang senantiasa mereka miliki. Siap saji. Dan al-manna was-salwa senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Makanan siap saji. Tidak perlu bercocok tanam. Tidak perlu pengolahan tanah. Tidak perlu pengolahan. Tidak perlu manajemen pertanian. Barakallahu fikum. Tidak perlu pengolahan hasil panen. Tidak perlu. Barakallahu bikum. Tinggal makan al-manna was-salwa. Butuh air, tinggal minta. Barakallahu bikum. La haula wa la quwwata illa billah. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah SWT telah berikan kepada kalian, dan janganlah kalian melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini. Mereka tidak syukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal ketika nikmat itu sudah tidak ada lagi, baru dia merasakan betapa butuhnya dengan nikmat itu. Baik. Ketika mereka mencoba meminta yang rendah dan Allah menghilangkan yang luar biasa ini. Baik. Barulah mereka rasakan betapa nikmatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tinggalkan dahulu. Kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in qultum ya Musa lan nasbir 'ala ta'amin wahid." Ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kami tidak sabar dengan makanan satu menu saja." Mana wasawa itu terus. Itu terus pengennya bermacam-macam. Pengennya ini ada juga, ini ada juga, ini itu juga ada juga ini dan seterusnya. Masya Allah. Lan nasbir 'ala ta'amin wahid. Baik. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Maka berdoalah wahai Musa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dikeluarkan atau untuk kami diberi sesuatu yang keluar dari muka bumi ini. Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini, mimma tunbitul ardu min baqliha. Barakallahu fikum. Bukul, ini sayur-sayuran. Barakallahu fikum, bawang-bawang, fum, biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Ada siha wa basaliha. Yang ini semuanya harus di usahakan, diupayakan orang langsung bercocok tanam untuk menumbuhkan ini, mengusahakan ini. Biji-bijian, barakallahu umbi-umbian, bawang-bawangan. Jadi, harus ada kerja keras, harus ada capek, harus ada lelah. Padahal mereka telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang siap saji. Tanpa harus capek lelah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Baik. Maukah kalian mengganti, mengubah, menukar yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Yang kalian minta itu butuh kalian proses panjang. Jadi harus Anda menggemburkan tanam, mencocok tanam, pemeliharaan, perawatan, penjagaan. Jadi, alhamdulillah kalau ada hasil. Hasil pun Anda bisa dibiarkan begitu saja. Kalau ada penanganan berikutnya, pengelolaan hasil panen. Baik, mesti dijemur, mesti diapa, mesti di lah, subhanallah. Harus dirawat. Untuk dimakan harus diolah ulang. Masya Allah. Maka Allah mengatakan, "Atas tadriuna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Baik. Yang datang dari langit Allah oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kalian itu luar biasa. Lezatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa, gizinya luar biasa. Tanpa ragu tuh dengan makanan-makanan yang lain. Makanya Allah mengatakan, "Atas tadbiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum masal." Kalau kalian tetap bersikukuh meminta yang demikian itu, turunlah, masuklah kalian ke dalam neraka. Perkampungan. Baik. Inna lakum masaltum, karena di sanalah apa yang kalian inginkan. Masya Allah. Wa duribat alaihimu dillatu wal maskan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka dillah, kerendahan dan kehinaan. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka pun menukar rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka mencari murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah luar biasa Allah memberikan kepada mereka. Baik. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang Yahudi yang senantiasa kita minta kepada Allah di akhir surah Al-Fatihah. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan, tunjukkanlah kami jalan-jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Al-anbiya war-rusul was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin. Inilah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Adapun orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan mereka ya Allah. Bukan jalan mereka ya Allah. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa dimurkai mereka ini? Karena tidak pernah mau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Dalika bi'annahum yakfuruna bi'ayatillah. Mereka mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Bahkan mereka membunuh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Barakallahu fikum. Mereka membunuh seorang nabi atau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sama seperti mereka menyembelih seekor sapi. Tidak heboh. Baik. Setiap hari orang-orang menyembelih kambing, menyembelih sapi di pasar. Tidak ada heboh, tidak ada kumpul-kumpul. Sama seperti itu. Begitu selesai mereka membunuh seorang nabi, mereka tetap kembali dengan pasar-pasarnya, perniagaannya. Pokoknya sibuk. Tidak heboh. Baik. Padahal matinya seseorang, bukan nabi, bukan siapa-siapa, itu membuat heboh orang. Barakallahu fiikum. Dua hari yang lalu ini ada anak anyut. Barakallahu fiikum. Heboh semua jembatan penuh dengan orang. Berita di mana-mana. Anak kecil, dua orang atau satu orang. Ketika air hujan turun, dibawa oleh air. Heboh. Ini mereka membunuh nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang termulia di zaman itu, di waktu itu, di tempat itu. Anbiya wa rusul. Mereka bunuh sama seperti mereka menyembelih seekor sapi. Usai disembelih bubar sudah selesai. La khalaqata illa billah. Ini kebiasaan mereka. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikianlah perbuatan mereka, maksiat yang mereka lakukan dan pelampauan batas yang mereka lakukan, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang senantiasa kita minta, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Jalannya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Mereka senantiasa menentang padahal sudah tahu jalan. Mereka mengilmui tapi tidak pernah mau mengamalkan. Assalamualaikum. Ini barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu untuk kita, kuatan untuk beramal dengan itu. Kita tutup dengan kata-kata majlis subhanallah. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta.